Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Di Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Di Ramadan bulan penuh berkah dan kebaikan. Kita berbuat amal dan kebenaran. Kita penuhi dengan pahala untuk mencapai kemenangan di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan. Betapapun hatiku tak bisa menerka kebesaranmu yang penuh dan takkan pernah terkira. Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan, Ramadan. Di Ramadan bulan penuh berkah dan kebaikan. Mari kita berbuat amal dan kebenaran. Kita penuhi dengan pahala untuk mencapai kemenangan di bulan suci Ramadan. Oh, di bulan suci Ramadan.